يقرأ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع حديث ينكتجه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. دري أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوه النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan الدين النصيحة. Agama itu adalah nasihat. Kulna liman, kami katakan kepada Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Bahwa nasihat itu untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para imam-imamnya. Jadi, a'immatul muslimin, yakni pemerintah, wa'ammatihim, dan orang-orang awamnya. Barakallahu fiikum. قال حفظه الله تعالى: وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ada dari riwayatan yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihah. Tiga kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karrarahu thalathan min babi ta'kid, untuk penguat. Ta'kid itu penguat bahwa betul-betul agama itu adalah nasihat. Tinggal kita lihat apa makna nasihat. Baik. Wa makna nasihatu al-khulusu. Nasihat itu adalah keikhlasan, kemurnian. Barakallahu fikum. Ketika kita mau menasihati seseorang, tentunya apa? Yang kita sampaikan adalah inti dan saripati dari yang terbaik untuknya di masalah yang dia hadapi. Itu nasihat. Barakallahu fiik. Sesuatu yang murni. Ini secara bahasa an-nasihat itu artinya al-khulus, kemurnian. Yuqalu syai'un nasih yani khalisun minal ghish. Dikatakan syai'un nasih, sesuatu yang nasih, artinya khalisun minal ghish. Murni, terbebas dia dari campuran. Terbebas dia dari tipuan. wa yuqalu asalun nasih, maka dikatakan asalun nasih yakni madu nasih, yakni madu murni dari campurannya. Walabanun nasih, karena madu biasa dicampur orang, barakallahu fiik. Bahkan boleh jadi semuanya palsu, tidak ada campurannya, murni palsu. Paham? Murni palsu, setetes madu pun di dalam tidak ada, barakallahu fiik. Walabanun nasih, susu murni yang tidak ada campuran air, tidak ada campuran macam-macam. Ya'ni khalisun minal ghisyi wal akhlatir radi'ah, terbebas bersih dari campuran tipuan atau campuran-campuran yang jelek. Ya'ni akan mengurangi kadar kemurniannya. Barakallahu fiik. Wa hakadha dinul Islam, demikian pula agama Islam ini. Fa innahu khalisun min kulli batil, karena sungguhnya Islam ini murni dari semua kebatilan, tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa min kulli khida'in wa makr, murni, tidak ada tipuan dan tidak ada makar, tidak ada gish, tidak ada khianat. Fahuwa dinun khalis, maka Islam adalah agama yang murni, dinun safi, agama yang jernih. Wa kadhalika al-muslim yastawi zahiruhu wa batinuhu 'ala an-nasiha wa salamati min al-akhlaqi as-sayyi'ati wal khiyanati wal ghalal. Demikian juga seorang muslim kalau dia betul-betul beragama, yastawi zahiruhu wa batinuhu, betul-betul dia menjalankan syariat ini, akan sama lahir batinnya. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada sesuatu yang di sandiwarakan, tidak ada. Barakallahu fiik. Bukan sandiwara, bukan ya apa adanya, beginilah. Sesuai lahir dan batinnya. Ala nasihati wassalamah, di atas kemurnian dan keselamatan, minal akhlak taib as-sayyi'ah, murni dia, terbebas dari akhlak yang jelek, terbebas dari khianat, terbebas dari tipuan, gadar, wa ghairi dzalika. Dan yang lainnya. Amma alladhi yaghishu aw yakhda'u aw yamkuru aw yakhtalifu zahiruhu wa batinuhu fa hadhihi al-khisalu laysat min ad-din. Adapun kalau ada orang, barakallahu fikum, baik, adapun kalau ada orang yang menipu, yakhda', yaghish, mencampuri kebenaran dengan kebatilan, yakhda', menipu, melakukan makar, berbeda lahir dan batinnya, barakallahu fikum, fahadil khisalu laysa min ad-din, poin-poin ini bukan bagian dari agama, bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal nabi sallallahu alaihi wasallam hasara ad-din fi an-nasihati wa hasru syai' yaqtadi an la yadkhula bihi ghairu. Hasr pembatasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi agama ini dengan nasihat, kemurnian. Wahsul syekh yang tadi anlaya dekulapihi ghairu, membatasi sesuatu mengharuskan tidak ada yang boleh masuk kecuali anggota-anggotanya. Barakallahu fiikum. Baik. Sebagaimana kau mengatakan, anak kelas 1 masuk semuanya. Ya kan? Masuk semuanya. Pengumuman atau pernyataan anak kelas 1, ya cuma anak kelas 1, anak kelas 2 tidak boleh masuk di sini, tetap masuk di kelasnya sendiri. Paham lebih kok? Tidak boleh dicampuri siapa-siapa. Ini hasr. Wa asru syai'an fa la yadkhulu fihi ghairuhu. Membatasi sesuatu mengharuskan yang bukan anggotanya tidak boleh masuk. Walamma salat sahabatu ridwanullahi alaihim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasiha wa qalu liman ya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah mengatakan agama itu nasihat, sahabat pun bertanya, lalu terus sahabat, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Qala lillah. Lalu terus bagaimana nasihat untuk Allah? Fa awwalu syai'in an takuna nasihan fi ma bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke hukum asal atau makna secara bahasa nasihat. Apa? Kemurnian. Tidak ada campuran. Tidak ada tipuan. Baik. Maka ketika nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, nasihat fi ma bainaka wa billahi Subhanahu wa taala. Yang pertama, Anda harus nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi an ta'budahu haqqa ibadatihi. Kemurnian agama, kemurnian ketaatan, ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi an ta'budahu haqqa ibadatihi. Engkau menyembah, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Wa tu'mina bihi imanan kamilan. Dan engkau mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Fa tu'minu bi tauhidir rububiyyati wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma' was sifat. Maka engkau mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyyah. Yani ya, engkau yakin bahwa segala sesuatunya diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, ini namanya rububiyyah. Wa tauhidul uluhiyah, demikian juga engkau menghambakan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tauhid uluhiyah, yakni tidak ada yang boleh engkau sembah kecuali Allah. Wa tauhidul asma' was sifat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya dengan tauhid asma' was sifat, yakni mengimani Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah, sifat yang agung, nama yang indah, yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan, tidak sama dan tidak sama dengan satu apapun. Wa tu'minu bi aqdarihi wa af'alihi. Engkau nasihat untuk Allah, engkau mengimani takdir, barakallahu fikum, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ahada yastahiqul ibadata ghairuhu. Engkau yakin bahwa tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah. Tsumma tukhlisul ibadata lahu. Kemudian kau mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Hadhihi an-nasiha. Inilah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Bainal 'abdi wa baina rabbih. Antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Inilah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap-Nya. Wa yajibu an takuna nasihatu zahiran wa batina. Bahwa nasihat Anda ini, kemurnian Anda ini lahir dan batin, bukan cuma lahirnya saja, batinnya tidak. Fal ladzi yudhiru tauhid wa yubtinu syirk. Maka kalau ada seorang menampakkan ketauhidan dan menyimpan erat kesyirikan, ayudul iman wa yudul kufur, atau menampakkan keimanan sementara menyimpan dalam hatinya kekufuran, hada munafiq. Maka ini orang munafik. Wal munafiqu syarrun minal kafiril khalis. Dan seorang munafik lebih jelek, lebih buruk keadaannya ketimbang orang yang kafir jelas-jelas kekafirannya. Barakallahu fikum. Karena dia memiliki dua kesalahan, kekafirannya dan pura-puranya, tidak gentle. Kalau orang kafir betul kafir, ya sudah kafir. Barakallahu fikum. Nah ini munafik kafir, tapi dia mau menipu, bikin makar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafikin itu fid dharkil asfal, di kerak neraka paling bawah, dan kau tidak akan mendapatkan untuknya seorang penolong pun. Limada? Kenapa? Li'annahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Karena dia mencoba untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Makanya lebih jelek dia dari orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya. Wa hadza adamul khiyanah, dan inilah pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh seseorang. Amma an-nasihu fa huwa alladhi yastawi zahiruhu wa batinuhu ma Allahi awwalan. Adapun orang yang nasih, nasih yang memberi nasihat, yang memberi kemurnian, fa huwa alladhi yastawi zahiruhu, maka orang nasih ini adalah orang yang sama lahir batinnya. Tidak ada pura-pura, tidak ada yang di yani disandiwarakan, dan barakallahu fikum. apa adanya. Dan ketika dia rasa ada sesuatu yang tidak betul pada dirinya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semuanya serba Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia malas, minta kekuatan kepada Allah. Barakallahu fiik. Kalau dia rasa ada sesuatu, dari barakallahu fiik, muncul riya, muncul sum'ah pada dirinya, dia bisa mendeteksinya, menunjukkan masih ada imannya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, Allahumma rizqni al-ikhlas wa sidqa fil qawli wal amal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keikhlasan dan kejujuran dalam berucap dan berbuat. Jadi tidak ada akhirnya sesuatu yang dia lakukan dan dia ucapkan untuk dipuji, disanjung, diangkat derajatnya. Ini kan sesuatu yang dibuat-buat, barakallahu fiik. Dia bersandiwara. Dia tidak ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Baik. Maka seorang yang nasih, sama lahir batinnya. Tidak ada sesuatu yang disimpan-simpan, barakallahu fiik, dipendam-pendam. Tidak ada. Apa yang lahir nampak, itulah yang ada di dalam batinnya. Fa idza qala la ilaha illallah amila bidzalik. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, dia beramal untuk la ilaha illallah yang dia ucapkan. Fala ya'budu illallah azza wa jalla. Maka dia pun tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tsumma yad'u an-nasa ila ma'na hadhihi al-kalimah wal 'amala biha. Setelah dianya sendiri syahadat, dia sendiri beramal, dia pun mengajak orang untuk mengatakan la ilaha illallah, mengajak ke kalimat la ilaha illallah dan beramal dengannya. Wa ikhlas li ibadatillahi azza wa jalla. Dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa laysa al-muradu al-qawla bil lisani faqat. La ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan yang dikatakan di lisan. Faman kana yakthuru min qawli la ilaha illallah wa la ya'taqiduha wa la ya'malu bi muqtadaha fa huwa munafiq. Maka barang siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, dikirnya la ilaha illallah sampai ratusan bahkan ribuan kali, cuma dia tidak meyakini la ilaha illallah itu, wa la ya'malu bi muqtadaha, dan juga dia tidak melakukan keharusannya, fa huwa munafiq. Maka dia munafiq. Barakallahu. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. Barakallahu fiik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Barakallahu fiik. فالذي يظهر الخير للناس ولكنه يبطن خلافه منافق. Maka kalau ada orang menampakkan kebaikan untuk orang-orang, akan tetapi dia menyimpan dari sesuatu yang menyelisih zahirnya ini, maka dia munafik. Barakallahu fiikum. Dia melakukan sesuatu, barakallahu fiikum, baik, hanya sekedar untuk dikatakan, oh bagus dia, oh rajin dia, oh baik dia, oh dan seterusnya. La haula wa quwwata illa billah. Wa nifaqu ashaddu min al-kufr wal iyad billah. Kemunafikan ini lebih besar, lebih berat daripada kekufuran. Kita minta perlindungan kepada Allah. Li'annal kafir sarraha bi kufrihi wa arafahu an-nas. Karena orang kafir terang-terangan menyatakan kekufurannya dan orang mengenali dia sebagai orang kafir. Wa akhadhu hidrahum minhu. Dan orang pun akan hati-hati terhadapnya. Amal munafik fa innahu yuhadiul muslimin. Adapun orang munafik, mereka mencoba untuk menipu kaum muslimin. Allah mengatakan yukhadi'unallahu wa khadi'uhum. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas tipuan mereka. Barakallahu fiik. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha. Wa idza qamu ila shalati. Kalau mereka tegak melakukan sholat, kamu pun salah, begitu berat dia, malas luar biasa melakukan sholat. Karena tujuannya untuk apa? Untuk dilihat dan diakui sebagai seorang muslim. Kamu pun salah. Yura'unan nas. Tujuannya riya. Walaikumullah illa qalil. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Jarang. mudzabdzabin, orang yang sangat plin-plan. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak 100% ke orang kafir, tidak juga 100% ke orang mukmin. Jadi lahirnya sebagai seorang mukmin, batinnya sebagai orang kafir. Waliyad billah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu hidrahum amma al-munafiqu fa innahu yukhadi'u al-muslimin wa yadhunnunahu minhu. Kaum muslimin akhirnya karena tertipu, mereka menganggap bahwa si fulan ini bagian dari kaum muslimin. Wa huwa aduwwun lahum, padahal mereka ini musuh. Musuh bagi orang-orang mukmin. Yakhunuhum wa yatarabbasu bihim ad-dawair. Orang-orang munafik ini senantiasa mengkhianati kaum muslimin. Wa yatarabbasu bihim ad-dawair, senantiasa menunggu-nunggu sesuatu yang mencelakakan menimpa kaum muslimin, dan sangat senang gembira dia kalau kaum muslimin kena musibah, kena susah. Oh, paling senang dia. Ini kadang-kadang wa yatarabbasu bihim ad-dawair. Kalau kalah perang, oh dia yang paling senang. Kalau kaum muslimin kalah perang, oh dia yang paling. Wa yaltanisu lahum an-naqais wal uyub wa yunammiha wa yanshuruha. Munafik ini yaltanisu lahum an-naqais, cari-cari kekurangan. Barakallahu fiikum. Ada saja yang bisa dikomentari. Lah ketika kaum muslimin diajak oleh Rasulullah untuk berinfak, datanglah orang kaya dengan hartanya yang banyak. Komentarnya orang munafik, ah, riya nih, riya ini. Berkelarikum. Datang orang dengan, ya karena kondisinya miskin, dia tidak mendatangkan kecuali, mungkin cuma segenggam gandum. Berkelarikum. Karena itu yang ada, segenggam korma mungkin. Apa kata mereka? Allah maha kaya, tidak butuh sedekah sekecil ini, sesedikit ini. Luar biasa. Dan tidak ada yang selamat. Barakallahu alaikum. Wa yaltamisu lahum naqais, kekurangan. Ada sedikit kekurangan, diungkit-ungkit, ditebar-sebar. Ada aib, oh langsung. Tidak disembunyi-sembunyi, dan bahkan dia apa? Diviralkan, bahasa sekarang jadi viral. Barakallahu fiikum. Wa yunammiha, ditambah-tambah. Wa yansyurha, dia sebar-sebarkan. Baik. Subhanallah. Baik. Wa yansyurha fa idza ja'at asy-syada'id wal muslimin dhahara nifaquhum wa kufruhum. Kalau ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin dari kesulitan, kesusahan, aduh, sangat nampak kemunafikan mereka. Ya toh, kita sudah bilang apa memang. Oh, ini kok nyambah dengar. Wah, sok. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Sok jadi penasihat, sok jadi pahlawan. Nampak kekafiran mereka. Wa kufruhum wanhaza ila a'da'il muslimin. Dan mereka lebih memihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Amma idza ja'a ar-raha'u wal khairu fa innahu yudhhiru iman. Begitu kaum muslimin menang, begitu kaum muslimin mendapatkan ghanimah, begitu kaum muslimin mendapatkan kebaikan, oh mereka pun dengan cepat-cepat menampakkan keislaman, keimanannya. Baik. Oh, orang kok itu sama. Baik, orang itu bersaudara semua. Banyak intinya dia seolah-olah memaksa orang mengakuinya sebagai bagian dari kaum muslimin, kaum mukminin. Masya Allah. Baik. Li'aisha ma'al muslimin, agar supaya mereka bisa tetap tenteram bersama dengan kaum muslim. Hadza sya'nul munafiq. Inilah kondisi orang munafik. Kha'inum ma'allah wa kha'inum ma'annas. Mereka khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala, khianat terhadap manusia. Qala ta'ala yukhari'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu orang-orang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak sadar kalau yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Taib. Itu nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan. Taib. Ketauhidan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya taib. Lillahi, ini an-nasihatu lillah. Barulah memurnikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terbaik pula untuk kita. Baik. Yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbaik pula untuk kita. Karena semua yang kita lakukan akan tetap kembali ke kita. Barakallahu fiik. Qaulu qala wa likitabihi. Bagaimana nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Al-Qur'an? An-nasihatu likitabillahi wa huwa al-Qur'an an tu'mina bihi wa ta'taqidu annahu kalamullahi wa annahu munazzalun ghairu makhluq. Nasihat yakni memurnikan keinginan dan keimanan kita terhadap Al-Qur'an. Yakni kita mengimani Al-Qur'an, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini mukjizat. Dari mukjizat mukjizat Rasulullah SAW, bahkan ini yang terbesarnya. Kalamullah. Barakallahu fiik. Oleh karena itu tantangannya berlaku sampai hari kiamat. Allah SWT mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu al-hijara wa 'iddatu lil-kafirin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kalian masih ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkanlah oleh kalian satu surah yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil siapapun yang hendak kalian panggil, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, dari kalangan apapun dan siapapun, silakan. Barakallahu fiik. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum shadiqin, kalau jika sekiranya kalian betul-betul benar dalam pengakuan kalian, kalian mengatakan itu cuma karangannya Muhammad. Itu cuma kisah-kisah tentang masa lalu umat-umat terdahulu. Lah kalau memang itu adalah karangan Muhammad, pastinya kalian lebih hebat. Kalian bisa mendatangkan sesuatu yang lebih bagus dari Al-Qur'an seandainya betul-betul kalian betul benar dalam pengakuan kalian. Mana? Tidak ada yang mampu untuk mendatangkannya. Karena kalamullah sifatun min sifatillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Kalau kalian tidak mampu melakukannya, mendatangkan satu surah seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. "Wa lan taf'alu," dari kalian memang tidak akan pernah bisa. Lan. Tidak akan pernah bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, walaupun cuma satu surah. Surah pendek. Inna atainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar masyariqa wal maghrib. Tidak ada yang mampu untuk mendatangkan. Barakallahu fiik. Seperti apa? Seperti Khalid bin Walid ketika mendatangi Musailamah al-Kadzdzab. Apa yang disampaikan oleh teman kalian itu, yaitu Muhammad Basri. Aku juga mendapatkan wahyu yang sama seperti itu. Disampaikan, kata Khalid bin Walid, "Wallahi ya Musailamah, sesungguhnya engkau sangat mengetahui bahwa aku mengetahui engkau adalah pendusta." Barakallahu fiikum. Yang dianggap itu wahyu oleh Musailamah al-Kadzdzab itu menjadi bahan tertawaan orang-orang. Barakallahu fiik. Allah al-musta'an. Maka nasihat kita untuk Al-Quran adalah meyakininya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah SWT, munazzal. Kita lanjutkan ayat tadi, barakallahu fikum. Fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nar allati waqudha asrija. Kalau kau tidak mampu dan pasti tidak akan mampu. Fattaqun nar allati waqudha asrija. Maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batuan. Qaidatul kafirin. Yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Al-Quran la kalamullah, ghairu makhluk. Diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Wa annahu kalamullah hakikatan. Dan ucapan Allah hakikah. Anzalahu ala rasulihi, Allah turunkan kepada rasulnya. Thumma tukthira min tilawatihi. Nasihat Anda untuk Al-Quran adalah engkau meyakininya sebagai Al-Quran, sebagai kalamullah, ucapan Allah. Kemudian yang kedua, engkau memperbanyak membacanya. Wa tatadabbarahu, engkau mentadabburinya. Wa tata'ammala ma'anihi, engkau memperhatikan makna-maknanya. Wa tatlubu tafsirahu, engkau mencari tafsirnya, mempelajarinya. Tsumma ta'mala bihi, kemudian engkau mengamalkannya. Wa tukhlisal 'amala lillahi 'azza wa jalla, engkau mengikhlaskan amalannya untuk Allah 'azza wa jalla. Hadhihi nasihatul likitabillahi 'azza wa jalla. Ila nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, anta ataqida annahu karamullahi hakikatan. Engkau meyakini bahwa itu ucapan Allah hakikat. Yang kedua, anta ta'allamahu, engkau mempelajarinya. Yang ketiga, antuk silamin tilawati, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, anta tadabbarahu, engkau mentadaburinya, mendalaminya. Palaikri anta kerahu duna ma'rifati ma'anihi wa tafsirihi. Yani tidak cukup engkau hanya sekedar membaca Al-Quran. Anda harus mengetahui maknanya, memahami tafsirnya. Khamisan yang kelima, anta amala bihi, engkau harus beramal dengannya. Dzalika li'anna al-'ilma min ghairi 'amalin la yufiduka syai'an. Yang demikian karena ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada faedahnya sama sekali. Walaupun ta min aktsarin nasi hafdhal lil-Quran, walaupun engkau adalah orang yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Wa aktsarin nasi tilawatan lil-Quran, engkau yang paling banyaknya membaca Al-Quran. Madama annaka la ta'mal bihi falasta nasihan likitabillahi 'azza wa jalla. Selama engkau tidak beramal dengannya maka engkau tidak nasih. Baik, untuk kitab Allah 'azza wa jalla. Apalagi cuma sekedar diperlombakan. Belajar supaya indah, supaya menawan, supaya orang terkagum-kagum. Diperlombakan sebatas itu. La hawla illa billah. Bal takunu ghashan li kitabillahi azza wa jalla. Kalau Anda sekedar membaca, tapi tidak mengamalkannya, maka engkau termasuk ghash, menipu. Baru melakukan tipuan terhadap kitabullah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita barakallahu fikum bacakan. Yani nasihatillahi wali kitabihi. Nasihatillah adalah mengesakannya, mentauhidkannya, mentaati dengan penuh keikhlasan, kemurnian lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat untuk Al-Quran, meyakininya sebagai apa? Meyakininya sebagai ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kemudian mempelajarinya, memperbanyak bacaannya, mentadabburinya, barakallahu fikum, dan beramal dengannya. Taufiqillah wa subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.